lho Mas. Mboten purun ta? Keplik tenan po. Tenan. Yo yo. Tidak pundi kok tingaren tidak wae ora rupa taksi kulo meling tenan.